Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Dan juga para pemirsa Surau TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan tentang hadis nomor salah. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa Allah membenci tiga hal. Yang pertama adalah kila wa qala, suka ngobrol, ngerumpi yang tidak jelas, menukil berita yang tidak jelas sumbernya. Kemudian yang kedua, wa kathratas su'ali, banyak bertanya yang tidak ada manfaatnya. Dan yang ketiga, wa idha'atal mali, menyia-nyiakan harta. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada pertemuan yang lalu kita baru bahas hal yang pertama yang diharamkan oleh Allah. Apa itu? Durhaka kepada ibu. Malam hari ini kita akan membahas hal yang kedua yang diharamkan oleh Allah, yaitu wa'dul banat. Wa'dul banat. Wa'dul banat itu artinya mengubur hidup-hidup anak perempuan. Apa? Mengubur hidup-hidup anak perempuan. Berarti bukan sekedar membunuh, tapi membunuh dengan cara yang sangat keji. Dimasukkan ke dalam lubang, terus ditimbun tanah hidup-hidup. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Haram. Kalau yang dikubur hidup-hidup laki-laki, anak laki-laki gimana? Sama. Loh, tadi bunyinya mengubur hidup-hidup anak perempuan. Anak laki-laki? Sama. Dalilnya apa? Dalilnya Al-Quran. Dalilnya Al-Quran. Surat Al-An'am ayat 137. yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika zayyana likathirin minal musyrikin qatla awladihim syuraka'u. Begitulah setan-setan membuat perilaku membunuh anak terasa indah di mata banyak kaum musyrikin. Saya ulangi. Surat apa tadi? Al-An'am ayat 137. Begitulah setan membuat perilaku membunuh anak terasa indah di mata banyak kaum musyrikin. Jadi kalau kita baca ayat ini, setan itu kerjaannya memoles. Memoles apa? Memoles sesuatu yang jelek jadi indah. Sesuatu yang batil seakan-akan hak, benar. Dan itulah kerjaan setan sepanjang zaman sampai sekarang. Dengan berbagai macam bahasa, sesuatu yang jelek terlihat indah. Buka aurat dipoles oleh setan dengan istilah modernisasi. Buka aurat. Sebaliknya, sesuatu yang bagus dipoles supaya kelihatan jelek. Orang pakai jilbab, pakaian lengkap, kata setan, teroris. Siapa gue sih ngomong? Setan. Oh, setan ini diusah. Setan kan ada dua. Ada minal jinnati wanas. Ada jin, ada manusia. Terus bagaimana yang toleran? Si muda, gue toleran. Itulah kerjaan setan sepanjang zaman. Anehnya ya, kita manut bae karo setan. Yang perlu kita garis bawahi apa? Di situ Allah menggunakan kata auladihim. Menggunakan kata aulad. Aulad itu jamak dari walad. Walad itu anak, entah laki-laki, entah perempuan. Mau anak laki-laki, mau anak perempuan, yang namanya mengubur hidup-hidup anak, entah jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, hukumnya haram. Dalil yang lain, surat Al-An'am juga, cuman beda ayat, yaitu ayat 140. Berarti cuma beda berapa? 3 ayat berikutnya. Allah berfirman, قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Pasti rugi orang yang membunuh anak-anak mereka. Apa kata Allah? Pasti rugi. Padahal sebagian orang membunuh anak dengan maksud supaya untung. Ben berase ora? Ben berase ora cepet? Entong. Ben tabungane ora? Cepet berkurang. Dia pikir seperti itu kan. Anak siji, lumayan daripada anak 10. Beras sekarung nggo bocah 10 sebentong. Nek bocah siji kan lumayan. Beras sekarung bisa nggo sekian bulan. Tapi Allah katakan qad khasira, pasti rugi. Tidak mungkin untung. Ini dalam surat apa? Al-An'am 140. Yang perlu kita garis bawahi kata-kata aulad. Lagi-lagi Allah pakai kata aulad, jamak walad. Walad itu mencakup anak laki-laki dan perempuan. Berarti mengubur hidup-hidup anak laki-laki boleh atau tidak? Tidak boleh. Lah terus kena ngapa? Hadis yang tadi kita baca nomor 19 kok bunyinya wawadul banat, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Kenapa Rasul SAW tonjolkan anak perempuan di situ? Kenapa kira-kira? Apa? Jarang. Oh sejarah. Ya. Karena yang dominan jadi korban saat itu adalah anak perempuan. Rata-rata korban yang dikubur hidup-hidup dari anak-anak pada zaman jahiliyah adalah anak yang berjenis kelamin perempuan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Makanya Rasulullah SAW menekankan tentang anak perempuan. Karena memang kasus terbanyak adalah perempuan. Ustaz, kenapa kok lebih banyak anak perempuan yang jadi korban? Kira-kira kenapa? Karena menurut orang-orang Arab jahiliyah, punya anak perempuan itu aib. Apa? Aib. Aib gue artinya izin. Jenengan punya anak perempuan malu atau tidak? Malu atau tidak? Alhamdulillah. Nek anaknya 10 wadon kabeh kepriwe? Ora apa-apa. Mbotuni mantune lanang. Betul? Kalau anaknya 10 laki-laki, ora apa-apa. Mantune wadon. Masa lanang mantune lanang. Berjori LGBT. Ya. Rasa khawatir. Ya. Allah ceritakan bagaimana responnya orang-orang jahiliyah manakala dikabari anak yang lahir perempuan. Allah ceritakan respon mereka dalam surat An-Nahl. Surat An-Nahl. Ayatnya 58 sampai 59. Surat apa? An-Nahl. Ayatnya bintang 58 sampai 59. Allah cerita. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda. Apabila ada salah satu di antara mereka, yaitu orang-orang musyrikin jahiliyah, dikasih kabar anakmu lahir, sing lahir wadon, dhalla wajhuhu muswadda, wajahnya menghitam. Apa gue menghitam? Nek bahasanya dewe merah padam. Tapi utuh merah ireng padam. Berarti itu lebih parah daripada merah padam. Kenapa kok bisa seperti itu? Wa huwa kadzim. Karena dia jengkel. Dening sing metu wadon. Apa maning 10 wadon kabeh. Ini cuma satu. Ya. Lahir anak perempuan, kok kemudian yang keluar lahir anak, kok kemudian yang keluar perempuan, merah, hitam, marah, jengkel. Terus gimana bergaul dengan masyarakat? Yatawara minal qawmi min su'ima busyirabihi. Dia akan menghilang dari masyarakatnya. Akan nyimpe-nyimpe. Malu ketemu dengan teman-temannya. Ketika yang lahir adalah anak perempuan. Terus sudah terlanjur lahir, apa yang dilakukan? Hanya dua alternatifnya. Ayum sikuhu ala hunin, dirawat tapi merasa itu adalah sebuah kehinaan. Dirawat tapi merasa adalah kepremaning, hina karena punya anak perempuan. Atau alternatif yang kedua, am yadussuhu fitrah, atau anak perempuan itu dibenamkan hidup-hidup di tanah, diinjek dengan kedua kakinya supaya mati dimasukkan ke dalam tanah. Islam datang saat orang-orang musyrikin jahiliyah merendahkan wanita, maka Islam datang untuk memuliakan wanita. Apakah setelah wanita dimuliakan, kita ingin kembali ke zaman jahiliyah wanita itu dihinakan? Dengan alasan emansipasi, dengan alasan kebebasan, apa yang digembar-gemborkan oleh orang-orang barat kebebasan wanita itu sejatinya adalah kebebasan menjamah wanita, bukan kebebasan wanita. Tapi mereka ingin bebas untuk menjamah wanita. Karena wanita yang ada di sana sudah dijamah semua, maka mereka ingin menjamah wanita kaum muslimin. Kenapa kita nurut dengan budaya mereka? Katanya kalau rapat-rapat itu enggak bebas. Justru disitulah kemuliaan. Wanita di dalam Islam itu bagaikan mutiara. Yang berhak untuk menyentuhnya hanyalah orang-orang yang memang layak untuk menyentuh wanita tersebut. Makanya nuun sewu, Bu. Saya sering mengumpamakan, maaf ya kalau enggak bisa diterima oleh sebagian dari antara ibu-ibu atau bapak-bapak. Lemper. Apa? Lemper. Lemper yang dijual di supermarket dengan lemper yang dijual di pasar, regine sami napa benten? Benten. Padahal pada-pada lemper. Lemper yang dijual di pasar berapa? Bakul jajan di benten. Hah? Seribu. Seribu. Masya Allah. Temenan ini. Kalau yang di supermarket berapa? Bisa 3.000, bisa 5.000. Apalagi di hotel bintang 5. Padahal sama-sama lemper. Kenapa bisa murah yang itu mahal? Lemper nang pasar. adole nang tampah. Tampah. Bru. Ya. Laler. Ya. Ana sing laler ijo, ana sing laler ireng. Datang pembeli mek. Icipi ya. Renang lah rasida. Kalau yang di supermarket di dalam apa? Etalase kaca. Ditata apa? Rapi. Laler ora bisa mlebu. Ya. Langsung transaksi. Bu niku pinten nggih? Cocok nggih bayar. Dimakan di mana? Di rumah. Itu bedanya antara yang terawat dengan yang tidak terawat. Antara yang dibungkus rapat dengan yang dibiarkan terbuka. Coba wanita yang buka-bukaan. Kira-kira laki-laki akan tergoda untuk menggoda wanita yang terbuka. Roknya di atas lutut. Atau wanita yang pakai jilbab, rapet, anggun. Siapa yang akan digoda oleh laki-laki? Biasanya sing arep di sweet-sweet itu yang mana? Yang mana? Yang pakai rok mini. Kiku ya betah baik dengan rok mini. Malah bangga. Malah bangga. Wanita itu sudah dimuliakan di dalam Islam. Saking mulianya Islam, sampai-sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Isnad hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Akan tetapi Syekh Al-Albani menilai hadis ini dhaif. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahu untha falam ya'idha." Barang siapa punya anak perempuan, kemudian dia tidak menguburnya hidup-hidup. Walam yuhinha, dan tidak menghinakan anak perempuannya itu. Walam yuksir waladahu alaiha, yakni dzukur. Kemudian dia tidak pilih kasih antara anak-anaknya yang perempuan dengan anak yang laki-laki. Tidak mengubur hidup-hidup. Tidak menghinakan. Tidak pilih kasih. Adkhalahullahul jannah. Allah akan masukkan orang tua yang seperti itu ke surga. Bayangkan. Punya anak perempuan. Kalau benar-benar menjaga amanah dengan baik, dijamin masuk apa? Nek, bocah lanang kepriwe Ustaz? Bocah lanang kepriwe? Ya, mudah-mudahan. Tapi hadisnya berbicara tentang anak perempuan. Kenapa? Kenapa? Saya tanya yang punya anak perempuan, saya nanya laki-laki semua. Ya. Kenapa anak perempuan? Kok yang disebut anak perempuan? Lu yang el lebih sulit katanya ya. Katanya yang punya anak lebih sulit ngurusi anak perempuan daripada anak laki-laki. Bocah lanang adus 3 menit rampung. Bocah wadon? Sampai setengah jam itu kadang-kadang, bahkan lebih. Ya. Itu baru masalah mandi, belum perasaan yang sangat halus, ya. Belum lagi fisik yang tidak sekuat laki-laki. Belum lagi sekarang pergaulan bebas, na'udzubillah himin. Kalau mobil kecelakaan, peyote menjerok. Nek bocah wadon kecelakaan, peyote menjabak. Ya. Repot. Ya. Makanya kalau jenengan punya anak perempuan, kok kemudian jenengan berhasil untuk mendidik anak perempuan itu menjadi solehah, surga jaminannya. Apa ada kemuliaan yang lebih tinggi dibandingkan kemuliaan yang ada di dalam Islam dalam menghormati anak perempuan dan wanita secara umum? Maka jangan pernah mau termakan propaganda orang-orang kafir terhadap anak-anak perempuan kita. Ajaran Islam is the best. Yang terbaik itu ajaran Islam. Adapun mereka mengatakan kuno, jadul, zaman ol, gak zaman now. Itu tadi kerjaannya siapa tadi? Setan. Setan itu kerjaannya membuat yang jelek dihiasi supaya baik. Nah, itu alasannya. Kenapa kok korbannya anak perempuan? Karena mereka merasa malu, aib kalau punya anak perempuan. Nah sekarang apa alasannya mereka membunuh anak laki-laki? Jadi kan kita sudah dengar ayatnya ya, bahwa ternyata yang dibunuh itu gak cuma anak perempuan, anak laki-laki juga dibunuh. Apa alasannya? Takut apa? Bagus. Ekonomi. Masalah apa? Ekonomi. Atau lebih lebih tegasnya, wedi kere. Takut miskin. Dan itu Allah sebutkan dalam dua ayat yang mirip. Akan tetapi kalau kita cermati dalam-dalam, sangat indah dan jelas perbedaannya. Ayat yang pertama, surat Al-Isra. Surat apa? Al-Isra. Ayat 31. Yang kedua, surat Al-An'am. Ayat 151. Yang pertama surat Al-Isra ayat 31. Terus yang kedua Al-An'am ayat 151. Saya akan baca ayat yang pertama dulu. Surat apa tadi? Al-Isra. Allah berfirman, "Wa la taqtulu auladakum khasyyata imlaq." Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin. Surat Al-Isra bunyinya karena khawatir apa? Miskin. Surat Al-An'am bunyinya kayak gini. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena kemiskinan. Bedanya apa? Yang pertama unine takut miskin, yang kedua karena kemiskinan. Bedanya apa? Yang pertama belum miskin. Cuma apa? Ilusi. Lah ngurusi bocah si CBW angel. Apa maning? Ngurusi bocah loro. Kalau yang kedua itu sudah benar-benar miskin. Kalau seandainya sudah benar-benar miskin, membunuh anak saja tidak boleh, apalagi yang cuma takut miskin padahal belum miskin. Dan menarik, Allah tutup dua ayat tadi, Allah akhiri dengan kalimat yang berbeda. Surat Al-Isra tadi ayat 31 itu kan belum apa? Miskin, takut miskin. Apa kata Allah? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang akan ngasih rizki kepada mereka dan kepada kalian. Kepada mereka dan kepada kalian. Nun sewu, mereka di sini siapa? Anak. Kalian orang tua. Siapa yang didahulukan? Anak, baru orang tua. Ayat yang satunya surat apa? Al-An'am. Dibalik, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang kasih rizki kalian dan mereka. Kenapa kok urutannya dibalik? Yang pertama, surat Al-Isra, takut miskin. Jangan bunuh anak kalian karena kalian khawatir miskin. Gak usah khawatir. Kami yang akan kasih rizki kepada anak-anak kalian. Sehingga ketika anak-anak kalian lahir, itu rizkinya sudah ditanggung. Sama siapa? Sama Allah. Nun sewu, yang anaknya paling banyak angkat tangan. Pinten? 5. Wah, belum banyak itu. Ada yang di atas 5? Pinten? Masya Allah, Pol. 5, Pol. 6. Pinten? 6, Masya Allah. 7. Ini kayak apa, Nuh? Ini kayak lelang. 7. Tidak ada. Wah, ini harus ada motivasi pengajian khusus bikin anak banyak. 6. Saya tanya, Pak. Ketika anaknya 1, masak nasi paling cuma pinten? Seperempat kilo nggih. Seperempat liter. Cukup. Begitu anak 2, tambahan. Begitu anak 3, begitu anak 6. Saya tanya, ketika anaknya 6, nasi yang dimasakkan lebih banyak ya? Kok nasi yang dimasak? Beras. Beras yang dimasak lebih banyak kan? Ada enggak berasnya? Wonten mboten? Ada. Ada. Kenapa kita takut? Mbah-mbah kita dulu pede-pede. Coba mbah-mbah kita dulu, anaknya berapa? Minimal 8. Ya minimal. Bahkan ada yang 11, ada yang 16, ada yang 20, ada yang 22. Bikin 2 kesebelasan. Padahal ekonomi mereka pas-pas. Nyatanya urip kabeh. Ndi? Lagi? Ini kan kita produk mbah-mbah kita dahulu. Monggo. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kenapa mesti takut punya anak banyak? Rata-rata masalah rezeki. Rata-rata masalah rezeki. Diakui atau tidak diakui, apapun alasannya, masalah rezeki. Wah, nanti saya nyiapin rumah banyak. Masalah rezeki lagi. Kita ini orang beriman. Orang beriman itu harus berbeda dengan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman itu punya Allah. Orang yang tidak beriman gak percaya Allah. Makanya di negerinya orang yang tidak beriman, keluarga itu cuma dibatasi boleh punya anak satu. Lebih dari satu didenda. Bayangkan. Jadi nek pengen duwe anak loro, telu, papat, bayar. Bayar kepada siapa? Pemerintah. Di Indonesia kan alhamdulillah urung anak kaya gue. Bubu urung anak. Mumpung belum ada. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak. Tidak ada. Allah sudah berjanji, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini kecuali sudah ditanggung oleh Allah rizkinya. Surat Hud ayat 6. Makhluk hidup apa cuma manusia? Apa cuma manusia? Semuanya, semut, cecek, tengu, ya. Jenengan itu loh sama gajah, makannya banyak siapa? Gajah. Buktinya gajah urip. Jenengan sama kuda Nil, makannya banyak siapa? Kuda Nil, ditanggung sama Allah. Kenapa kita takut? Satu. Yang kedua, manusia kan punya keahlian. Sering saya kasih ilustrasi. Cecek. Apa? Cecek. Cecek. Makanannya apa? Nyamuk. Cecek bisa terbang? Nyamuk bisa terbang. Berarti kan sulit atau tidak? Sulit atau tidak? Sulit. Cecek yang gak bisa terbang dikasih makanan sama Allah, nyamuk. Nyamuknya bisa terbang. Apa jenengan pernah melihat cecek bunuh diri? Kendat? Atau protes kepada Allah, ya Allah ini salah desain. Kok enggak saya yang terbang, nyamuknya yang merayap. Kalau bicara desain pendek otaknya manusia, otak pendeknya manusia, kan salah desain ini. Harusnya ceceknya yang bisa terbang, nyamuknya yang merayap supaya lebih gampang makan. Tapi dibalik sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, mungkin hikmahnya, mungkin hikmahnya. Kenapa kok yang merayap cecek makanannya yang terbang? Mungkin hikmahnya adalah supaya kita melek. Lihat cecek dengan segala keterbatasannya. Makanannya sulit, terbang ke sana kemari, tetap bisa hidup. Kenapa kita manusia bisa naik motor, punya ijazah S1, nganggur bae nang omah. Bisane kur pak njaluk duit. Punya ijazah, cecek gak punya ijazah. Bisa cari makan. Kenapa kita punya ijazah gak bisa cari makan? Kita punya otak. Ya. Maka kembali kepada pembahasan tentang anak tadi. Orang yang beriman, pola pikirnya harus berbeda dengan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman itu yakin tentang keberadaan Allah. Maka yang sudah memutuskan anaknya sedikit, mulai malam ini semangat. Tapi ada tapinya, semangat juga pakai pertimbangan. Aja 7 tahun. Aja saben tahu. Kasihan anaknya dan kasihan ibunya. Ya urung rampung nyusune sundul maning. Urung nyambung sundul maning. Makanya di dalam Islam itu dikenal yang namanya mengatur jarak kelahiran anak. Itu dikenal dalam Islam. Makanya nyusu berapa? 2 tahun. Nyusu 2 tahun. Kalau misalnya nyusu 2 tahun, setelah itu kan misalnya hamil. Hamil berapa bulan? 9. Paling tidak kan jaraknya berapa? 3 tahun. Paling tidak jaraknya 3 tahun. Nek ditambahi kepripun Ustaz, 4 tahun, 5 tahun, tidak apa-apa. Tapi jangan kemudian tidak ada alasan apa-apa. Duitnya cukup. Bapak ibunya PNS, sertifikasi KP, anaknya kudici. Kecuali kalau memang Allah takdirkan cuma bisa punya anak satu, itu lain masalah. Ya itu lain masalah. Ini masya Allah subur. Tapi kenapa diputus? Duitnya buat apa? Gue bangun rumah. Terus kalau jenengan sudah mati nanti dua-duanya, siapa sih yang doakan? Umahnya yang mendoakan? Bukan. Anak-anak kita yang akan mendoakan. Siapa yang akan mau mendoakan kita? Anggota grup WA mendoakan kita? Bukan. Jenengan punya 10 grup WA. Setelah jenengan meninggal, dari 10 grup itu anggotanya itu, siapa yang mau mendoakan jenengan? Kalau bukan anak-anak kita. Alhamdulillah Ustaz, anak saya ada berapa? 1. Kenapa? Ya, kalau cuma dikasih 1, tidak apa-apa sama Allah. Tapi kalau dibatasi, siji bejut manik. Kalau anaknya 10 ya, misalnya anaknya berapa? 10 nih. Ya padanya anak sing bejut pira? Loro padanya. Karena sing anak pira? 8. Mending ya. 8 orang ini mendoakan. Masya Allah. Ya. Berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan jenengan sekarang anaknya 10 capek. Tapi nanti kalau sudah tua, bosan ngomai kie, pindah ngomai kie, bosan ngomai kie, pindah ngomai kie. Coba kalau anaknya 1, bosan lah mengerti. Ya. Masya Allah. Ya. Dari situlah kenapa Nabi kita SAW menganjurkan kita supaya banyak anak. Tazawwajul waludal wadud. Nikahilah wanita yang penyayang dan subur. Subur apa? Awake subur banyak keturunan. Fa inni mukatsirum bikumul umama yaumil qiyamah. Karena aku bangga, kata Rasulullah SAW, kalau umatku banyak nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat dan tambah semangat. Amin. Terakhir, pertemuan akan datang libur. Ya. Insyaallah masuk lagi pertemuan berikutnya. Ping sepisan tok prayine insyaallah besok saja. Besoknya lagi kita akan masuk lagi. Wallahu taala ala alam. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.